بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب kita sampai pada halaman 17. Mungkin cetakan yang ada sama antum halaman berapa? 15. Berkata Samagbil rahimahullah ta'ala, waqad ra'ayna minal istijabati ba'da tilkumul halatil lati qasastuha alaikum wa mistiqbali ahli sunnah li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa min hafawatihim bi ikhwanihim ahli sunnah wa ikramihim li ikhwanihim ahli sunnah falhamdulillahi ladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Warabul izzati yaqul waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru walabudda an tasbir 'alal 'ami walabudda an tasbir 'adan 'ala talabil ilm walabudda an tasbir 'adan 'ala abika wa ummika wa 'ala akhika wa ukhtika wa 'ala mujtama'ika la takun faddan ghalidan wa la tantasir li nafsik rubbama kanatil khusur syahwata nafsin yang bagi entap ta'ida an syahwatin nafas nafas. Ini lanjutan dari perkataan Sang Mukbil rahmat ta'ala tentang sikap seorang yang menjalani dalam medan dakwah, apa yang harus diperhatikan. Karena namanya medan dakwah menghadapi banyak jenis manusia, jenis pemikiran, jenis kepribadian dan yang lainnya. Beliau mengatakan ini sebelumnya, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'milu ajlafal a'rab ghayra mu'amalati afadil sahabatihi. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi orang-orang badu, orang-orang pelosok, pedalaman. Beda dengan bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabatnya yang mulia, yakni yang sudah kenal Islam sudah lama, yang hidup bersama kaum muslimin sudah lama. Ini dibedakan tentang bagaimana mensikapinya. Wadzaka alladhi min afadil sahabatihi yaqul lahu innaka mru'un fika jahiliyah. Itu yang termasuk dari kalangan para sahabat yang mulia. Ada seorang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya bahwasanya engkau adalah seseorang yang pada dirimu ada sifat jahiliyah. Ini dikatakan terhadap Abu Dzar. Yaksudu Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu termasuk dari kalangan para sahabat yang mulia, tetapi di komentar dengan komentar yang ada komentar buruk, yaitu innaka mar'un fika jahiliyah, engkau adalah manusia yang pada dirimu ada sifat jahiliyah. Wa akhar yaqul lahu, dan juga sahabi yang lain termasuk dari kalangan para sahabat yang mulia juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, afatanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau tukang bikin fitnah? Lakinil a'rabi ya'ti ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yamsikuhu fi hasiyati ridaihi wa yaqulu ya Muhammad a'tini fa innaka lam la tu'tini min malika wala min mali abika fayu'tihi. Kan tapi orang A'rab, orang A'rab ini orang yang dikatakan tadi dari pedalaman jauh, seringnya tinggal di jauh dari kumpulnya banyak manusia, hidupnya mungkin pada penggembalaan unta dan kambing semisalnya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia kurang adab, langsung menarik kera bajunya, hasyatu ridaihi, ujung bajunya, ujung ridaknya, ujung selendangnya ditarik oleh seorang badu tadi. Dan dia berkata, wahai Muhammad, berilah aku, maksudnya engkau tidaklah memberi kepada aku dari hartamu sendiri, bukan dari harta bapakmu. Artinya ucapannya semacam adalah ucapan yang kasar. Tapi karena dia adalah seorang badu, seorang yang datang dari pelosok jauh, maka Rasulullah menanggapi dengan tanggapan dibedakan, tidak dicela, tidak dibentak, bahkan diberi apa yang dia minta. Ini termasuk bagaimana tanggapan seorang dai melihat sebagian orang yang perlu dibedakan dalam bermuamalah kepadanya. Bada'watul ami tahtaju ila sabr wa ila ta'lif. Mendakwakan perkara Islam ini kepada orang ami, orang awam, butuh kepada kesabaran, butuh kepada kelembutan. Yang bagi antata'allafu al-amah, sepatutnya kalian para duat harus memiliki taklif terhadap orang-orang awam. Faqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala qistan fi zakat lil mu'allafati qulubuhum. Allah telah menjadikan sebagian dalam masalah zakat terkhususkan untuk orang-orang yang hatinya dibujuk biar cinta kepada Islam. Wayam bagi aydan antahsinu ilaihim, sepatutnya kalian juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang dikatakan awam. Fa'antum du'atun ilal jannah, maka kalian adalah para da'i kepada surga, penyeru kepada surga. Layam bagi annakuna du'atan ilal nar, dan sepatutnya kita menjadi para penyeru kepada neraka. Walayam bagi annakuna munafirin, wayam bagi annakrifa minnadu, dan sepatutnya kita tahu siapa yang kita dakwai. Fanahnu nadu'u alal Yaman, kata beliau, kami di sini mendakwai penduduk Yaman. Mereka memiliki sifat khusus yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina qala fihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahum alyanu quluban wa arqu afidatan. Mereka orang-orang Yaman dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah orang yang hatinya paling lembut. Arqu afidah, sama saja kulub dan fuad, ini maknanya insyaallah sama. Mereka memiliki orang-orang yang terkhusus dalam memiliki sifat lembut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Iman itu adalah ada di Yaman, hikmat juga ada di negeri Yaman. Artinya orang-orang Yaman memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain. Tapi walaupun demikian, perhatikan ya ikhwah. Kemarin kita membaca dalam halaman 6. Di situ mungkin halaman berapa? Halaman keempat mungkin. Perhatikan. Lihat. Ada. Halaman di sini halaman 6. Beliau mengatakan hadza wa inni anshul ulama wa du'ati lillahi min ahli sunnah ay yajiddu wa istahidu fi tahdhir min al-hizbiyya al-mas'uma allati farraqat samlal muslimin. Dapat antum? Dapatkan? Dan ini, dan saya menasihati kepada para ulama dan para duat kepada Allah dari kalangan Ahlus Sunnah agar mereka memiliki kesungguhan, keseriusan dan bersungguh-sungguh dalam memberikan tahdzir peringatan dari Hizbiyah. Bukan kemudian karena kita mendakwai orang awam kemudian partai enggak diberikan peringatan terhadap mereka. Jadi para duat, para ulama agar mereka itu memiliki keseriusan dalam memberikan tahdzir peringatan terhadap kaum muslimin dari Hizbiyah, dari partai Al-Mas'umah, Hizbiyah yang Mas'umah. Apa mana Mas'um itu? Jelek. Allati farraqat syamlal muslimin. Di mana bahwasanya Hizbiyah dalam memecah belah kekuatan kaum muslimin. Dan ini enggak ada beda antara Hizbiyah yang disebut di sini dengan organisasi yang dijadikan tempat untuk berfanatik dalam urusan agama. Enggak ada beda, sama saja. Demikian juga sekolahan yang dijadikan sebagai tempat untuk fanatik ashabiyah. Ini enggak ada beda dengan partai. Bahkan mereka semuanya yang ada dalam organisasi tadi, kalau di negeri kita ini adalah tanpa terkecuali illa man rahimallah, mereka adalah semuanya apa? Dijerat dengan ikatan partai. Benar enggak kira-kira? Organisasi yang ada di negeri kita ini, ya kan? Semuanya dimasukkan dalam lubang hizbiyah partai. Kemudian wayakul tahdir min alal istimrar, dan keberadaan tahdir tadi memperingatkan manusia dari hizbiyah tadi. Keberadaannya apa? Istimrar, ya terus-menerus. Nah, tentunya mereka juga ada orang awam di sana. Bukan manusia, mereka rata-rata awam. Tapi ini bukan menutup kemudian kita memperingatkan mereka dari hizbiyah, di antaranya adalah yang di negeri kita ini. Alal istimrar, karena amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana daimatan atau dimatan kerjaannya. Karena dulu amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah senantiasa langgeng seperti itu. Jadi nasihat beliau agar para ulama dan para duat memiliki keseriusan terus-menerus dari kalangan Ahlus Sunnah agar memberikan peringatan dari hizbiyah tadi. Maka oleh itu, perhatikan perkataan beliau yang sekarang ini kita baca, yang kita disuruh bersabar, kita disuruh sifat lembut dengan orang-orang awam, bukan berarti kemudian menutup, enggak dibuka masalah-masalah bid'ah. Bahkan kita jelaskan tentang bid'ah, tentang khurafat, tentang syirkiyat, tentang buruknya partai dan yang semisalnya. Jangan diambil sepotong halaman atau sepotong kalam dari kalamnya Syaikh Muqbil kemudian dijadikan hujah untuk membantai perkataan yang lain, tidak. Tapi demikianlah thariqa yang beliau jalani. Mafhum? Sehingga hidup dalam negeri yang sepertinya ada di Yaman, banyak sufi, banyak syiah, banyak komunis, beliau enggak pernah diem. Enggak pernah diem seumur hidupnya dalam menanggapi perkataan tersebut. Maka itu perkataan beliau di sini bahwasanya fadawatul ami tahtasu ila sabr ila ta'lif, yang bagi anda ta'allaful amal dan semisalnya ini adalah maknanya bukan kemudian kita mendiamkan kejahatan dalam perkara agama. Di mana bahwasanya rata-rata yang tertipu adalah orang awam. Karena orang awam cuma percaya, ya kan, terhadap orang yang dianggapnya sebagai pembawa pemuka agama. Sementara mereka adalah yang merusak manusia dari agama mereka yang paling terkhusus sebelum dunia mereka. Kalau sudah agamanya dirusak, maka dunianya ikut terusak juga. Karena kerusakannya agama, enggak mungkin akan lepas dalam perkara rusak tersebut terkait dalam salah dunianya. Maka hartanya pun ikut terusak. Masuk dalam media organisasi, masuk dalam media partai, maka hartanya juga ikut keseret ke sana. Enggak mungkin tidak. Harus itu. Maka di sini perlu dipahami. Jangan kemudian taklif kepada orang awam ini maknanya adalah kemudian kita korup dalam masalah agama, perkara yang harus dijelaskan ditutup, tidak. Bahkan kita jelaskan. Waqad ra'ayna min al-istijabati badatilkum al-hala. Kemudian kata beliau, dan kami mendapati al-istijabah, mana istijabah ini? Sambutan dari kaum muslimin setelah keadaan yang telah diceritakan oleh beliau kepada kalian. yakni memistikbali ahli sunnah. Kami mendapati sambutan ahli sunnah terhadap sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini benar, seandainya para da'i kepada Allah yang mereka mengatasnamakan para da'i kepada Allah yang mengajak manusia kembali kepada agama, seharusnya bicara jelas. Ini bid'ah, ini syirik, ini khurafat, semuanya bersatu ngomong. Orang awam mau kemana? Orang awam yang mereka itu cuma percaya tentang para kiai tadi adalah orang yang dimuliakan, mau kemana? Mau lari kemana? Mabum. Tapi tidak, ketika ada yang mengomentari perkara bid'ah dan khurafat dan syirkiyah dan hizbiyah, yang lain membelanya. Jadi orang awam terombang ambingkan. Mabum. Tetapi ketika alusunnah bersatu dalam mengomentari bid'ah dan khurafat, syirkiyah, hizbiyah, demokrasi dan semisalnya, enggak ada lagi orang yang sudah menyebut dakwah, melari kemana? Maka hidup di atas bayina. Tapi ketika para duat sudah saling berhantam, satunya membela hizbiyah, satunya membela partai, satunya membela demokrasi, satunya memberantas kesyirikan, satunya malah membela, ya orang awam jadi apa? Jadi bingung. Dan ini sudah fakta, enggak bisa dipungkiri. Jadi setelah tadi dikatakan, didapati kata beliau, kita mendapati istiqbal sambutan dari ahlu sunnah kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Wa min hafawatihim bi'ikhwanim ahli sunnah, artinya apa? Juga demikian sambutan yang betapa hebat terhadap ikhwan mereka, kawan-kawan dari ahlu sunnah. Wa ikramihim li'ikhwanihim, dan mereka ahlu sunnah saling mulia memuliakan. Dan sebagaimana dulu kita mengenal dakwah ini di negeri kita ini tahun 90-an, ya kan? Dulu aib seorang yang sudah mengenal dakwah salafiyah punya televisi, aib sekali. Setelah sudah mulai para duat nongol dalam apa? Video, dalam apa dulu? CD, langsung kemudian lagi sekarang dicantumkan dan apa dilayarkan, ditayangkan di layar televisi. Udah sekarang enggak ada aib lagi, bahkan masing-masing orang mengkonsumsi gambar ini nampak tidak ada dosa. Apalagi sudah sampai tangan-tangan, sampai kamar-kamar, sampai WC-WC semuanya membawa apa? Gambar di masjid-masjid. Nah ini, perhatikan di sawah-sawah semuanya. Kenapa? Karena sudah bermunculan para tokoh yang mereka menyuarakan dakwah salafiyah dalam hal seperti itu. Demikian juga dulu kita ketika tahun itu, yang namanya demokrasi ini aib bagi para orang-orang yang menerima dakwah salafiyah. Sekarang sudah enggak lagi. Bahkan dikatakan apa? Irtikabu akhafi dororaini, menerjang yang paling minim dari dua madorot. Dan hasilnya mendapatkan apa? A'damu dororaini, ya kan? Yang paling besar di antara dua madarat. Para salafiyin enggak ada lagi merasa aib ketika masuk ke TPS. Betina dan jantannya sama masuk di sana. Maka itu perhatikan tadi ucapan beliau rahimahullah taala, tahdir akan keberadaan tentang hizbiyah di beberapa keadaan enggak istimrar. Ya kan? Selamanya terus menerus. Baik, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan segala puji hanyalah miliknya Allah. Allah yang telah menunjuki kami kepada perkara ini, dan tidaklah kami berpetunjuk atau dapat petunjuk kalaulah tidak ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul izzah yaqul وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Ya, ini di sini maksudnya apa? Tatkala mereka bersabar, dijadikan oleh Allah SWT di antara mereka para a'immah. Para a'immah, para tokoh. Sebagai orang yang diambil teladan. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Tengok di sini, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Mereka memberikan petunjuk بِأَمْرِنَا dengan perintah kami dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan urusan kami. tatkala mereka bersabar, kuncinya adalah sabar. Falabud an tasbir 'alal 'ami, maka harus engkau sabar terhadap orang awam. Walabud an tasbir aidan 'ala talabil ilm, dan juga harus engkau sabar dalam keadaan engkau ini menuntut ilmu. Walabud an tasbir aidan 'ala abika wa ummika wa la akhika wa ukhtika wa la mustama'ika, dan juga engkau harus sabar terhadap bapakmu, terhadap ibumu, terhadap saudaramu laki-laki, ukhtimu, saudara-saudaramu perempuan, dan sabar atas masyarakatmu, kaummu. La takun faddan ghalidan, janganlah engkau menjadi seorang yang faddan ghalid, orang yang keras. Wala tantasir nafsik, jangan kau membela karena pribadimu. Rubbama kanatil khusuma syahwata nafsin, ada kalanya pertikaian itu adalah cuma apa? Cuma syahwat nafsin, cuma membela diri tok. Bayam bagi antab ta'ida an syahwatin nafas wa an hudil nafas, wallahul musta'an. Dan sepatutnya engkau menjauhi dari pertikaian itu karena cuma membela diri, bukan membela kebenaran. Dan ini yang perlu diperhatikan. Banyak manusia itu ketika membela perkara yang dibela ini cuma karena apa? Membela dirinya, kedudukannya, pribadinya. Nah. Dan ini banyak dan terbukti, ya kan? Sejak awal kita mengomentari masalah demokrasi, masalah televisi, masalah ini, masalah itu, dulu enggak ada masalah di sekitar kita. Setelah sebagian orang kita ada yang terjerembab ke situ, baru apa? Kulitnya terkelupas, tersengat. Tersengat apa? Tersengat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada saudara mengenal yang lain, dia enggak merasa apa-apa karena enggak ikut. Tapi ketika ada saya mengenal dirinya, baru apa? Kulitnya gosong, gosong-gosong, rambutnya menjadi putih mendadak. Nah itu. Itu namanya apa? Marah gara-gara membela kemarahan pribadi, bukan membela kebenaran. Paham enggak ini? Nah, seperti itu, perhatikan. Kemaksiatan kalau dimiliki organisasi lain, enggak mengapa. Tapi kalau memiliki mengenang organisasi sendiri diingkari orang lain, baru sibuk marah-marah, sewot. Itu namanya membela apa? Membela syahwatun nafas, hududun nafas. Nah. Ini perlu perhatikan, ini dibedakan. Nah kalau itu komentar terhadap hizbiyah ini, kalau mengenai yang lain, ya enak saja. Coba kalau kena konsone. Konsolnya harus bingung. Coba kalau kenal sendiri, diri sendiri, malah lagi apa? Kaki di atas, kepala di bawah. Nah, enggak bisa ngontrol. Ini sudah sering dulu saya ucapkan berkali-kali. Iya, orang kena konsolnya. Kena konsolnya yang jadi apa? Ayo, perhatikan itu. Dan tanda-tanda hizbiyah itu adalah seperti itu. Tanda-tanda hizbiyah dan alul bidah. Ketika disebutkan, ketika di peringatkan tentang perkara kemungkaran, tentang perkara bid'iyah dan semisalnya, enggak terima. Nah itu termasuk tanda-tanda orang ini sudah kecantol dengan hizbiyah. Padahal wal-awal baro ini ukurannya bukan pribadi, bukan golongan, tapi ukurannya Al-Quran dan Sunnah. Ukurannya Al-Quran dan Sunnah. Kalau wal-awal baro itu loyal dan benci itu ukurannya cuma karena pribadi ataupun kelompok, itu namanya wal-awal baro hizbi. Nabum? Loyal dan benci itu kalau cuma ukurannya itu adalah karena golongan, itu namanya apa? Loyal dan benci dikatakan apa? Hizbi, bukan syar'i. Ini perlu diperhatikan. Dan ini kita sangat gampang untuk melihatnya. Enggak perlu belajar panjang lebar. Kita bawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar. Semua tukang gambar di neraka. La'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat para tukang gambar. Mau ditakwil kemana lagi? Bin Bas, ada dalam televisi Syekh Saleh Fauzan, dan seolah-olah bahwasanya ya, pribadinya Syekh Saleh Fauzan itu sebagai pentaksis, kalau sah enggak boleh masuk neraka begitu. Lah kok iso lu kondi? Itu perkara ada dalilnya gamblang. Lain perkara yang enggak ada dalilnya, dalilnya memang kurang jelas, enggak sore. Ini mungkin. Tapi kalau sudah begitu mau dibilang apa lagi? Inna sadarnasi adaban ya mal kiamal musawirun. Tapi sah di sana. Tapi gimana? Itu sah gelgol kalau dirimu. Enggak ada, bahkan cucunya Nabi pun kalau Nabi sudah meninggal enggak ada syarat lagi datang kemudian mereka bergambar, mereka juga termasuk terkena ancaman hadis tadi. Enggak ada beda. Jangan kita cucunya Nabi. Demikian juga bid'ah. Enggak ada bedanya seperti itu. Maka di antara syiarnya Ahlu Sunnah adalah syiarnya adalah mengomentari masalah bid'ah. Ini sudah syiar dakwahnya Ahlu Sunnah. Sebagai tandanya, sebagai apa? Apa? Hah? Apa? Tamayusnya itu harus. Al-Banan sahu ikhwanana al-qa'imin bidda'wah hunalika fi Afghanistan birifq wal-lin wa bidda'wah ila kitabillahi wa ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bitaqdimil aham fal aham instata'u. Maka kami nasihatkan kepada saudara-saudara kami yang mereka menjalani dakwah di sana di negeri Afghanistan supaya adanya sifat lembut rifq dan lin dan berdakwah kepada Allah, kepada kita pula dan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, bukan kepada organisasi. Bukan kepada partai. Wa bi taqdimil aham fal aham instata'u, dan juga harus diupayakan adanya apa mendahulukan yang lebih penting kemudian yang penting. Jadi yang paling utama dikedepankan jika mereka mampu. Nah, perkara yang paling penting apa? Perkara tauhid. Yang diperintahkan perkara yang penting, perkara yang diperingatkan perkara syirik. Fadhara wal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, maka sungguh Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih yang dinisbatkan kepada Al Bukhari dan Muslim sahihaini. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, innaka satati qauman min ahli kitab. Rasulullah bilang kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka, sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka jika datang engkau kepada mereka, maka serulah mereka. Kemana? Supaya mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa'ilum ata'uka ata'ulaka bidhalika ila akhiri. Maka jika mereka mentaati engkau dalam kalimat syahadataini ini, ila akhiril hadis, syahiduna min hada annahu yabda'u bil akidah. Syahiduna, yang kita ambil poin dari hadis ini, utusannya Rasulullah kepada Mu'ad, atau utusannya apa Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman ini, yang kita ambil poin adalah beliau disuruh memulai apa dengan akidah. Mu'ad disuruh memulai dengan akidah. Mafhum? Ya kan? Dakwah itu mulai dengan akidah, bukan dengan fadlul amal, zikir, selawatan kayak jamaah tabligh. Dan kalimat syahadat ini adalah ada maknanya. La ilaha illallah rukunnya berapa? Rukunnya dua, nafyu wal isbat. Dan juga ada muktada ayatnya, ada konsekuensinya. Demikian juga persaksian Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga ada muktada ayatnya, ada konsekuensinya, ada tuntutannya. Bukan cuma diucapkannya tanpa diketahui maknanya. Jadi harus tahu tentang makna la ilaha illallah, makna yang benar. Wa bi tahbibin din ilal muslimin. Diupayakan supaya kaum muslimin ini cinta terhadap agama. Bagaimana caranya? Fatahbibuddin, din ini dicintakan kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini disenangkan dengan perkara agama. Bukan cuma diiming-iming ijazah, kedudukan politik. Tapi kaum muslimin ini diberikan dorongan supaya mereka mencintai agama. Dan agama ini juga demikian ditekankan kepada kaum muslimin supaya mereka mencintai agama ini. Bagaimana mau mencintai agama kalau tidak paham tentang makna yang benar tentang kalimat syahadataini? Harus dibencikan kepada lawannya. Kalau enggak dibencikan kepada lawannya, bagaimana mengetahui lawan kalimat la ilaha illallah ini? Maka oleh itu harus dibencikan kepada lawannya. Kalau enggak dibencikan, maka dia enggak tahu siapa lawannya, siapa kawannya. Akhirnya apa? Kawan dianggapnya lawan, lawan pun dianggapnya kawan. Karena bodoh dalam menyampaikan kepada para madu'u siapa kawan dan siapa lawan. Akhirnya kawan pun dibenci, lawan dicintai. Penipu dianggapnya apa? Penasihat. Nah itu perhatikan. Fasakhas idza ahabba ad-dina wa ahabba Allah wa rasulah musta'idun ayatanazal an kulli syai'. Maka seseorang itu apabila dia sudah mencintai agama dan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, siap dia akan tanazal, apa tanazal itu? Akan menanggalkan dari segala sesuatu yang menyelisih agama Allah. Jadi kalau seseorang itu sudah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, siap dia untuk menanggalkan dari segala sesuatu yang menyelisih agama Allah, maka gampang saja pegawai bank keluar dari kepegawaian. Kenapa? Karena tahu itu menyelisih agama Allah. Tukang sapu, ya kan, di tempat-tempat kemaksiatan dia rela meninggalkan tempat tersebut. Sekolah pun sudah hampir skripsi, sudah skripsi hampir selesai, tinggalkan. Kenapa? Karena sudah mengetahui tentang apa yang harus dicintai, cintai Allah, cintai Rasulnya. Siap dia menanggalkan segala sesuatu yang menyelisih agama Allah SWT. Benar gak seperti ini? PNS, ya kan, yang hari demi hari tinggal duduk senang dapat gaji, tinggalkan. Sebenarnya saya ceritakan, kawan kita, saudara kita namanya Erwin di Probolinggo ini, ya kan, setiap hari tukang suntik, mantri suntik, nyuntik 80 orang, 100 orang. Coba kalau 5.000 kali 80 sudah berapa? Berapa? 300. Kalau 10.000 berapa? 800 kali 1 bulan cuma 8 kali 3 cuma 24 juta saja. Tapi alhamdulillah bagusan apa? Jualan pakan burung. Nah, karena dia tahu perkara yang dia harus terjang itu adalah saya lebih tahu tentang apa yang saya lakukan ini salah. Dia bilang begitu. Dan banyak seperti itu. Maka ini contoh. Jadi seseorang itu kalau sudah mencintai agama, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, siap untuk menanggalkan, yaitu nazal, turun, meninggalkan dari segala sesuatu yang menyelisih agama Allah. Bal rubbama yakunu ba'da ayamin aghyara minka wa anfa'a minka lil Islam. Bahkan ada kalanya, ya kan, beberapa hari kemudian saja dia akan lebih cemburu daripada kamu terhadap Islam, lebih bermanfaat daripada kamu untuk Islam. Dan ini benar. Ini benar. Ini maka oleh itu kita harus cintakan din ini kepada kaum muslimin. Sunnahnya Rasul kita cintakan kepada kaum muslimin. Bagaimana mereka mencintai sunnah. Tapi kalau orang itu cuma mencari anggota, mencari banyaknya orang, ya, mau bilang masalah bid'ah aja huruf B-nya hilang, tak kemana tadi. Taib, soal yang keempat. Bima anna ikhwanakum ahlat da'wah ilal kitab wa sunnah fi Afghanistan ya'isuna gurbatal Islam al-hakikiyah khususan fil mustama'at allati ghalaba fi al-jahl wa ta'assub al-madhhabi wal ahwa fa bimadha tansahunahum. Berhubung dengan apa? Sehubungan dengan saudara-saudara kalian, kata orang yang bertanya, maksudnya saudara kalian, maksudnya saudaranya semukbil, saudara seiman. Mereka lalu dakwah kepada kitab wa sunnah di Afghanistan. Mereka hidup dalam keadaan apa? Islam yang asing, yang sebenarnya. Kenapa kok asing? Karena hidup di pertengahan apa? Masyarakat yang mayoritas di atas kebodohan, fanatik madhab, mengikuti ahwa. Maka apa nasihat kalian kepada mereka? Wa nasihatnya saya mobil untuk mereka orang-orang yang ada di Afghanistan. Ini nasihat untuk Ahlu Sunnah maksudnya. Dan ini waktu itu kita di sana. Ini waktu itu kita ada di sana, di Kunar. Al-jawab alladhinan sahum bihi wastikdamul ulama al-afadil. Jawabannya yang kunasihatkan kepada mereka, yaitu supaya mereka itu mendatangkan para ulama yang afadil, artinya ulama-ulama yang memiliki ilmu. Fa inna hadza yanfa'uhum. Ulama-ulama yang mulia ini didatangkan, inilah yang memberikan manfaat kepada mereka. Waktu saya di sana masih ketemu namanya Ubaidullah, muridnya Samuq bin rahmatullah. Datang ke sana, murid Samuq bin termasuk murid-murid yang awal. Saya dengar katanya sudah terbunuh. Fasa'unkan al-mustaqdim, asalkan al-mustaqdam Arabian au am azamiyan, abyad au am aswad. Sama saja, yang ditetangkan ini baik orang asli Arab atau orang ajam, putih ataupun hitam. Yang penting punya ilmu. Fal ulama umul ladzina yasdauna al-asya wa mawadhi'aha. Maka para ulama mereka lah yang meletakkan perkara-perkara itu pada tempatnya. Artinya tidak ngawur ketika menanggapi suatu permasalahan. Karena mereka ahlul ilm, mendudukkan suatu permasalahan ini pada kedudukannya, bukan di luar permasalahannya. Farabul izza yaqulu fi kitabil karim wa ma ya'qilu illa al-alimun. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab, dalam kitabnya yang mulia, wa ma ya'qiluha. Dan tidaklah yang, tidak ada yang memahami perkara ini, perkara dorbul amsal, beberapa percontohan, permisalan yang ada dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang alim. Ya, ini keutamanya orang alim, ini mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dalam beberapa perumpamaan yang Allah datangkan dalam Al-Quran. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala mubayyinan halal ulama annahumul ladzina yad'una al-asya'a mawadhi'aha. Dan Allah SWT berfirman menjelaskan tentang keadaannya para ulama, bahwasanya mereka lah orang-orang yang meletakkan sesuatu itu pada tempat-tempatnya. Artinya mengetahui kedudukan yang harus dijelaskan, permasalahan yang harus dijelaskan ini bagaimana menanggapnya tahu. Perkara politik, perkara-perkara itu semuanya mereka tahu tentang bagaimana penjelasan yang mencukupi yang dibutuhkan oleh para mad'u. Maka Allah telah berfirman dalam Sya'ni Qarun, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi sya'ni qarun inda an kharaja 'ala qaumi fi zinati. Allah Ta'ala berfirman dalam menceritakan tentang keadaannya Qarun. Tatkala Qarun ini keluar di pertengahan kaumnya dengan penuh perhiasan yang dia miliki. Artinya karena dia orang kaya, semua perkara yang dimiliki dari kepentingan dunia ya kan ditampakkan kepada kaumnya. Fakharaja ala qaumi fi zinati. Qarun keluar ke masyarakatnya. Fi zinatihi, yakni apa? Dalam perkara-perkara yang pokoknya memukau perkara dunia yang dimiliki. Qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang-orang yang cuma menginginkan perkara dunia, apa yang dikatakan oleh mereka? Ya laita lana. Ya laita lana, apa namanya laita itu? Andai kata mbok yo kami memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Piye yo enake? Bagaimana yo kalau saya ini dikasih di, atau memiliki apa yang telah diberikan kepada Qarun? Sungguh Qarun ini ladzu hadzin adzim, memiliki bagian yang sangat besar dalam perkara dunia. Wa qala alladziina utul ilm wa ilakum thawabullahi khairun. Liman amana wa amila salihah wala yulakkoha ila sabir. Tapi orang yang memiliki ilmu, komentarnya beda dengan komentarnya orang-orang yang ingin kehidupan dunia. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, yakni para ulama berkata, orang-orang yang punya ilmu itu berkata tentang menanggapi ucap apa yang dimiliki oleh Qarun tadi. Wa ilakum. Celaka kalian, terpedaya dengan apa yang dimiliki oleh Qarun. Bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh, dan tidaklah mendapatkan perkara ini kecuali orang-orang yang sabar. Jadi ahlul ilm menduduk mana menempatkan apa yang dimiliki oleh Qarun tadi, ya kan, beda dengan tanggapan yang dimiliki oleh orang-orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia terpedaya dengan apa yang dimiliki oleh Qarun. Tapi ahlul ilm enggak terpedaya sama sekali, bahkan pahala Allah ya kan lebih baik daripada yang dimiliki oleh Qarun, bagi siapa, bagi yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Dan enggak akan bisa menggapai perkara ini kecuali orang-orang yang sabar. Maka di sini perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang cuma apa, melihat luarnya saja nampaknya enak. Paham di sini? Nah itu. Sebagaimana sekarang kita dapati banyak manusia, mereka punya anak kerja di pegawai bank, katanya sukses. Sukses. Ya kan? Jadi guru, sukses. Jadi apa lagi? Sukses dalam nyalek, sukses. Tapi ya ahlul ilm menanggapi hal tersebut apa? Celaka. Nah. Dan kita yakin ini kecelakaan besar. Jadi juru kunci dari sadana di kuburan yang laris katanya masuk sukses. Nah. Kerjaannya enak. Enak. Apanya yang enak? Ya. Dia adalah setan. Ya kan? Setan. Setan berkopiah, setan berjenggot. Seperti itu. Maka di sini perhatikan beda antara ahlul ilm dengan orang yang bodoh. Faqala alladziina utul ilma wa ilaikum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqa ila as-sabirun. Tapi orang yang enggak punya ilmu, yang cuma kepentingannya kepentingan dunia, dia bilang la ya la ta'ala na mislama utiya qarun. Mbok yo aku iku duwe apa-apa sing dimiliki oleh Qarun. Nah, yo enake. Ya kan? Bagi orang yang punya ilmu, nah, matamu apanya yang enak? Nah, itu. Waalaikum celaka kalian. Semua pada hada al-bada' min jadidin. Wadhalika an yajlisa ahlul ilm li talabatil ilm yu'allimunahum kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallam. Semua pada hada adal bada' min jadid. Jadi permulaan tadi yang telah dilewati, ya kan? Kemudian di sana harus ada adanya ahlul ilm duduk untuk talabatul ilm. Berarti ahlul ilm itu duduk untuk mengajari ilmu, untuk mengajarkan ilmu kepada mereka-mereka yang belajar. Yu'allimunahum, mengajari mereka kitabullah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahlul ilmnya ini juga sibuk dalam urusan dunia, ya muridnya telantar. Apalagi kalau kesana kemari apa demi apa? Jadwal yang sudah rutin, ya kan? 500-an, 1 bulan 5 kali, ya kan? 2500, ya. 1 bulan ini perai, ya kan? Berengnya geluntangan. Bi kok sepi? Gimana bi kok sepi? Nah, muridnya terlantarkan. Siapa yang ngajari? Murid-murid senior saja. Nah, kenapa? Karena lagi ngamen. Ayo perhatikan. Jadi ya jenis itu ahlul ilm li talabatil ilm. Jadi ahlul ilm harus duduk untuk meladeni, untuk melayani para talabatul ilm. Bagaimana melayaninya? Mengajari mereka kitabullah sunnahnya Rasulullah SAW. Fa inna nanṣuhu wa anana bi Najd wa hanana bil Hijaz wa hanana bi Misr wa ikhwanana bil Yaman alla yabkhulu ala ikhwanihim al-afghaniyyin fi sabil ta'lim. Kami menasihatkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Najd. Najd itu di Riyadh sana. Saudara-saudara kami yang ada di Hijaz di Mekah. Saudara kami yang ada di Mesir, di Yaman, supaya mereka jangan bakhil terhadap saudara-saudara mereka yang ada di Afgan. Fi dalam menjalani dalam dakwah, dalam jihad. Nanasahu bihadza fa Rasulullah SAW yaqul kama sahihaini. Kami nasihat seperti dengan ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata dalam hadis sahihaini min hadis Nu'man bin Bashir. Siapa kunianya? Nu'man bin Bashir. Imam. Siapa kunianya? Brer. Wingi dapal wingi isuk mundi. Dit, nulis apa? Nu'man bin Bashir siapa kunianya? Abu Abdullah. Masalul mu'minin fitawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim. Masalul jasad idha staka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad fisar wal huma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling cinta, mencintai dan antara mereka, saling sayang menyayangi dan antara mereka, saling sambung menyambung dan antara mereka, perumpamaannya seperti satu jasad. Jadi kaum mukminin satu sama lain, ya kan? Perumpamaannya itu seperti dalam satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, jika satu anggota badan ini merasa sakit, tada alau sa'irul jasad. Nah, seluruh jasadnya merasakan sakit dengan cara apa? Dengan sehingga enggak bisa tidur. Fisar wal huma. Nah, begadang dan panas. Nah, itu kakinya udunen, ya kan? Kuping-kupingnya malah loro kak, apa? Cingkloane loro kabeh. Gitu. Nah, untune loro, mangan-mangan gak enak, turu-turu gak enak. Nah, badan kabeh meriang. Begadang dan meriang enggak bisa tidur. Ini perumpamaannya. Jadi para mukminun dalam saling cinta-cinta mereka, dalam saling sayang menyayangi, saling ta'atuf, saling sambung menyambung, podo rasa. Perumpamaannya seperti apa? Seperti jasad juga podo rasa. Jarinya sakit, semua badannya ikut rasa sakit, matanya pun enggak bisa tidur, badannya pun meriang. Ini seharusnya seperti itu. Nah, tapi tidak. Kawannya yang masuk dalam media partai, kita ingatkan, yang lain membela. Itu namanya apa? Satunya menyelamatkan, satunya apa? Jerongkok nonang gue nih. Partai Hizbia. Menang singa, singa ke. Nah, itu. Ya sembuh. Maka oleh itu diperingatkan Hizbiyah ini dari tokoh-tokohnya dan dari pendukung-pendukungnya. Ustadz pun kalau mendukung perlu juga di apa? Dijongkrongnya sekalian. Kenapa? Karena dia sebagai penyebab bahwa banyaknya manusia yang baik menjadi buruk. Paham itu? Nah. Jadi sudah hukum, enggak bisa lagi dibantah. Sudah sunnatullah. Wa yaqulu ayyan kama fi sahihaini min hadis Abi Musa al-Asy'ari. Dan juga Rasulullah bersabda sebagaimana dalam kitab dalam sahihaini dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, "Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan." Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yasuddu ba'du ba'dhan. Satu sama lain saling apa? Saling kuat menguatkan. Nah ini, bangunan ini kalau sama dinding sebelah mana bisa? Satunya jatuh sana. Ya toh? Kalau dindingnya sebelah, tiangnya semua sebelah, mana bisa? Tak kuat. Nah, kalau itu perhatikan, anu lebih dah harusnya digerebek ramai-ramai. Hizbiyah digerebek bukan malah dibela. Nah, itu seharusnya. Syirik harus digerebek ramai-ramai, bukan malah dibela. Kekufuran juga demikian. Yaqul subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja, ya kan? Hanya saja bahwasanya mukmin adalah bersaudara. Wa yaqulu ayyuhan ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Dan juga Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mudah-mudahan yang lain akan apa? Mereka lebih baik daripada yang lainnya. Ya qulu wa tasmi bi hablillahi jam. Wa tasmi bi hablillahi jam wa la tafarraqu. Dan pegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Semuanya kalian, jangan kalian berpecah belah. Nah, sekarang ini enggak. Kalau organisasinya sudah kesinggung sedikit aja. Hadis Quran semuanya puang, wis. Enggak butuh. Akhlak kamu jelek, buruk. Padahal kita cuma mengatakan apa? Ini sabdanya Rasulullah, ini ayatnya Allah. Kita bacakan, ini pembawanya para ulama. Jelek kamu. Kita enggak membawa ayat pun, satu biji pun, enggak ada satu pun kalau memuji organisasinya. Masya Allah, fadil. Nah, itu. Nah, itu. Baik, mafhum. Nah, inilah pecah-pecah. Waraju ala ikhwanina li sunnah fi jamil bilad islamiyah ay yatafaqadu ikhwanahum. Maka yang wajib atas saudara-saudara kita Ahlu Sunnah dalam seluruh bilad Islamiyah. Ayatafaqqadu ikhwanahum, supaya apa? Ayatafaqqad ini apa? Supaya menggolai kancani. Supaya mencarikannya, tafaqqadu ikhwanahumnya apa? Bagaimana kawannya dikabarkan? Bagaimana keadaannya? Dikabarkan. Cari kabar. Bagaimana? Ini tafaqqud ini. Fa inna aktsarul muslimin min ahli sunnah walakin laysa lahum min man yar'um ila Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan kaum muslimin dari ahli sunnah ini walaysa lahum, tidak ada bagi mereka itu yang mengopini mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sekarang ini kaum muslimin ini dari kalangan ahli sunnah itu apa? Kekurangannya apa? Egois. Untuk egois. Medit. Kancane loro dhewe pura-pura ra ngerti. Jadi fa inna aktsaral muslimin min al-sunnah walakin laisa lahum min yar'um ila Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak kaum muslimin dari sunnah ini yang benar-benar punya kebutuhan ini dan itu dan macam-macam. Tapi ya, kawannya yang lain kadang acuh tak acuh. Allah tahu apa saja yang mengurusi mereka. Wa kadanya bagi lahum ayastaqdimu ikhwanum ala sunnah. Wa yabda'una bi ta'lim kitabillah wa ma yastaqimu bi lisanu min al-lugha al-arabiyyah. Dan sepatutnya seperti ini. Ya. Mereka ahlu sunnah harus mendatangkan saudara mereka ahlu sunnah dan memulai dengan mengajari kitabullah dan mengajari apa yang bisa meluruskan lisannya dari lugha bahasa Arab. Artinya khususnya orang ajam, Afghanistan dan orang-orang ajam, ini harus diajari lugha Arabiyyah biar mereka itu paham. Mastaqimu bi lisanu min al-lugha Arabiyyah. Biar lisannya itu bisa lurus ngomong dengan bahasa Arab, membaca bahasa Arab. Ma istata'u min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang mungkin bisa diajarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadzal ladzi insyaallah ya'ti binatijatin fi muddati salasi sanawatin aw muddati sanataini. Inilah yang insyaallah akan datang membawa hasil dengan waktu mungkin 3 tahun atau 2 tahun. Wa man adri fi idnillah biidnillah ta'ala illa wa ikhwanuna wa ikhwanan afghaniyin yusaddiruna mudarrisin yusaddiruna du'atan ila Allah idza salaku hadzal sabil. Artinya apa? Nah, tiba-tiba kita dengan izin Allah kita mengetahui ternyata apa? Mereka tidak ada lain dari kawan-kawan kita Afghanistan ini, orang-orang Afghan sudah mampu jadi pengajar, mampu sebagai para duat kepada Allah jika mereka menempuh jalan ini. Benar-benar kita dulu belajar di Afghanistan, di Pakistan cuma berapa 4 tahun. 2 tahun itu langsung bisa membaca kitab. Ya kan? Kita orang ajam, dari awal kita belajar dari Ali Bakta. 2 tahun sudah bisa baca kitab. 2 tahun. Kita di luar cuma 5 tahun. Tahun 90. Pertengahan tahun, pulang tahun 95 pertengahan tahun. 5 tahun persis. Kenapa? Karena kesungguhan dari saudara-saudara kita yang mengajari kita, baik orang-orang Arab ataupun orang ajam di sana. Al-muslimun mahdatsuna ila ayyusaddiru du'atan ila Allah. Ila Amerika, ila Rusia, wa ghairiha min dulil kufr, lakin mata yakununa kadzalik idza tafaqqahu bi dinillahi fa ayna idin istati'una ayyusaddiru walhamdulillah al-addin yusrun ma aqadahu ila nas. Kaum muslimin butuh, ya kan? Untuk mereka itu sedirinya doatan Allah, yaitu menjadi para dai kepada Allah. Kaum muslimin butuh supaya mereka itu menjadi para doat kepada Allah, ke Amerika, ke Rusia dan yang lainnya, ke negeri-negeri kufur. Tapi kapan mereka bisa seperti itu menjadi para dai? Jika mereka tafaqquh dalam agama Allah, upaya untuk paham dalam agama Allah, maka di saat itu mereka mampu untuk menyampaikan agama Allah. Walhamdulillah agama ini mudah. Maqadau ilal nas, tidaklah merutkan agama ini kecuali manusia, ya kan? Maqadau ilal nas, agama ini gampang. Yang menjadi rut siapa? Ya. Manusia yang merutkan ini. Rabbul izza yaqul fi kitabil karim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fa hal min muntakir. Allah telah berfirman dan sungguh kami telah mempergampang, mempermudah Al-Quran untuk zikr, untuk kita ini tahu tentang syariat Allah SWT. Fal min muddakir, adakah orang yang mau sadar untuk paham tentang agama Allah Ta'ala ini? Quran ini gampang. Maka kita nasihatkan berkali-kali kepada ikhwah yang ada di sini, bapak-bapak yang lainnya ini, upayakan satu hari menghafal satu kata, dua kata, nanti satu bulan, satu tahun berkumpul banyak. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul istu bil hanifiyah samha. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bu istu, aku diutus dengan hanifiyah samha. Hanifiyah samha, yakni apa? Dengan agama yang luwes. Samha itu luwes. Samah, gampang. Jadi agama ini, agama tauhid, agama yang gampang, tidak agama yang rumit. Fadinu yusrun wa ta'allumu yusrun, agama ini gampang, mempelajarinya gampang. Faqtihtaju ila man yajlis wa ta'allam fi hududi man yastati. Cuma butuh pada orang yang duduk belajar dalam batasan apa yang dia mampu, sebatas apa yang dia mampu. Wa yanbaghi aydan an nuhayya anfusana fi masalatil ilm ila al-kitab wa at-tahqiq. Sepatutnya juga kita harus menyiapkan diri kita, menyediakan diri kita ini dalam masalah ilmu. Nah, kepada tulisan tahqiq, fa innal kitab wa tahqiq tadribul a'da'a fa hunaka man yata'di ala dinil Islam bil kitab. Ya kan? Maka tulisan dan tahqiq ini adalah memukul musuh. Karena di sana ada orang yang memusuhi Islam ini dengan pakai tulisan. Wa hunaka man yata'di ala dinil Islam bil khitab. Karena di sana ada para musuh-musuh Islam ini dengan pakai khutbah. Pakai pidato. Maka kita juga harus bisa. Wa hunaka man yata'di ala dinil Islam bit talbis. Di sana ada orang yang memusuhi agama Islam dengan membuat talbis, pengkaburan. Falabud an nu'ahila anfusana lil kitab wa lit tahqiq wa kadha bihamdillah yumkin an yazuru ikhwanahum ta'allamul bahs wa tahqiq wa bi waqtin qaribin ala annani ajidu kitabata akhina billahi jamil rahman hamdulillah ta'ala kitabatan thayyibatan walhamdulillah walhamdulillah musta'an. Ya kan? Dan demikian sepatutnya dengan segala pujian yang milik Allah, mungkin mereka ini menziarahi saudara-saudara mereka di Afghanistan, mengajari, dan mereka ya ta'lamu al-bahas, belajar bahas dan tahqiq pada waktu dekat saja, ya kan? Nah, gampang ini insyaallah gabi bisa. Ala anani, walaupun demikian kondisinya, kami mendapati kitab tulisannya saudara kita Fillah Jamilur Rahman alhamdulillah ta'ala, tulisan yang sangat bagus walhamdulillah walau mustanadnya. Semoga juga memuji apa yang ditulis oleh Syekh Jamil Rahman yang pernah didapati oleh beliau tentang perkara-perkara agama. Baik. Jadi perhatikan di situ. Ini pentingnya masalah ilmu. Dengan ilmu inilah kaum muslimin ini bisa dikondisikan menjadi baik. Tapi kalau sudah ilmu dibuntu dengan ta'assub dan fanatik golongan dan organisasi dan semisalnya, maka jadinya apa? Ilmu tadi enggak bermanfaat. Tapi insyaallah kita cukup sampai di sini dulu dan bersambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah.